Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajlis mendengarkan kitab Allah, ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki dan melanjutkan pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah, di sini ada titipan amanah dari asatidah di sini untuk menyampaikan akan adanya kegiatan talabah kita, yakni al-itqan, ujian terkait hafalan talabah, yang mana ikhwan fiddin ayuha talabah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dengan adanya kegiatan ini, al-itqan, merupakan suatu kesempatan, suatu momentum untuk kita mengkokohkan, menguatkan hafalan yang kita selama ini telah bangun. Dikarenakan yang namanya al-hifal, sebagaimana dikatakan oleh para ulama Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, al-hifzu huwa al-itqan. Yang namanya hifz, hafalan, adalah sesuatu yang itqan, yang sesuatu yang kokoh dalam hati seseorang. Seorang dikatakan hufal, seorang dikatakan hafizul Quran, seorang dikatakan hafal Al-Quran, adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan, membaca ayat-ayat Allah, membaca sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika dia mau. Itulah yang namanya itqan di dalam hafalan. Naam. sehingga kesempatan yang seperti ini ya, jangan kita sia-siakan. Bagi antum yang memiliki hafalan-hafalan yang cukup banyak, 10 juz, 15 dan seterusnya, diusahakan semua hafalan yang antum miliki untuk disetorkan. Karena itu merupakan upaya dan kesempatan untuk kita mengetahui kualitas hafalan kita. Apabila kita mendapati hafalan kita walhamdulillah bagus, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau kita mendapati sesuatu yang lain, ternyata hafalan kita goncang dan lain sebagainya, maka fala yalumanna ila nafsak, janganlah kamu mencela, melainkan lihatlah diri kamu sendiri. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jazari rahimahullah, Ibnu Jauzi rahimahullah, at-tariq fi ihkam al-mahfuz kathratul i'adah. Cara dan upaya untuk seseorang itu mengkokohkan hafalan adalah dengan memperbanyak ya al-i'adah, diulang-ulang bacaan tersebut. Tatkala seseorang itu sudah mulai ya, hafal ya, beberapa juz, maka tidak lepas pula dengan yang namanya murojaah, mudzakarah, agar hal itu senantiasa kokoh, menancap pada diri kita masing-masing. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ta'ahadu fil Qur'an, jagalah oleh kalian hafalan Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuwa asyaddu talafutan minal ibili fi aqliha. Bahwasanya Al-Quran, hafalan Al-Quran, itu lebih cepat hilangnya, lepas daripada unta yang diikat. Naam. Sehingga di dalam upaya adalah dengan adanya dan diadakannya kegiatan itqan. Naam. Sehingga ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, ya, semangat untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena antum adalah hamilul Quran, seorang yang membawa Al-Quran. Dan pembawa Al-Quran adalah hamilu rayatil Islam, seorang yang membawa bendera, panji-panji Islam. Tidak sepantasnya seorang pembawa Al-Quran, pembawa bendera Islam, yalhu ma'aman yalhu, yashu ma'aman yashu, yalhu ma'aman yalhu. Tidak sepantasnya dia melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan yang lalai bersama orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, dia bermain, namun secukupnya, tidak berlebihan. Dia olahraga secukupnya, sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki, namun hal itu tidak berlebihan, ya, sehingga dia takut, sehingga dia lalai untuk murojaah dan lain sebagainya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, Allah nyatakan dalam surat Sad, idh urida alaihi bil ashiyis safinatil jiyad, tatkala ditampakkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam kuda-kuda yang tegak berdiri, yang larinya itu kencang. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabiullah Sulaiman alaihissalam menyatakan, aku suka dengan kuda ini, namun kuda ini menjadikan aku lalai untuk berzikir kepada Allah sampai terbenam matahari. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'nab. Bawakanlah kuda tersebut, kemudian disembelih oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau bersedekah dengan daging dari kuda tersebut dan Allah ganti yang lebih baik. Ini contoh dari ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam ya, tidak terbawa ya, dengan perkara-perkara yang mubah. Nah, mengikuti tren-tren yang ada, permainan ya, yang mungkin sebelumnya seperti permainan lato-lato ya, dia mainkan di masjid dan lain sebagainya, ya, ketika di kelas dan seterusnya, maka ini tidak pantas dilakukan oleh seorang thalabah, ya, dan permainan-permainan yang lainnya. Sehingga sekarang waktunya untuk kita kembali, ya, ya, untuk semangat kembali menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyatakan tariqullahi tawil. Jalan kita menuju Allah itu sangat panjang. Wa nahnu namshi kasulahfah. Namun kita berjalan di jalan yang panjang tersebut, ya, berjalan seperti penyu, lambat. Wa laysal ghayah. Bukanlah tujuan kita adalah sampai ke puncak dari jalan tersebut. Wa innamal ghayah an namuta fit tariq. Akan tetapi tujuan kita adalah mati dari jalan tersebut. Kita mati di atas sunnah. Kita mati di atas talabatul ilm dan seterusnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu sebagian hal-hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait apa yang akan, ya, kegiatan yang akan diadakan di pondok kita sih terkait al-itqan. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir, mengambil faedah dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Masih pada surah An-Nazi'at. Dan masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-27 hingga ke-33 insyaallah. Qala Allah taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa banaaha?" رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله سبحانه وتعالى berfirman, أأنتم أشد خلقا amis sama banaha. Apakah kalian ayyuhal bashar, manusia, lebih berat dan lebih susah penciptaannya daripada langit? Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan sigha istifham ingkari, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Nah, yang mana orang-orang musyrikin mereka mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka, a antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Apakah penciptaan kalian itu lebih besar, lebih susah daripada penciptaan langit yang Allah bangun langit tersebut, rafa'a samkaha fasawwaha, yang Allah angkat langit tersebut di atas bumi, fasawwaha, dan Allah sempurnakan, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan malam harinya itu menjadi gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan siang harinya itu terang menderang, cahaya dari matahari. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah diciptakannya langit, dahaha, dihamparkan oleh Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan dari bumi-bumi tersebut. Allah keluarkan dari al-ard, bumi tersebut, ma'aha wa mar'aha, air-air yang memancar dari sumbernya. Wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhannya. wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan ya gunung-gunung agar tidak bergoyang ya makhluk yang berada di atas bumi tersebut. Mata'al lakum wa li'an'amikum, itu semua merupakan ya kesenangan, nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiri al-ba'thi wa mustab'idi i'adatillah lil ajsad. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, limungkiril ba'thi, untuk orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang musyrikin. Wa mustab'idi i'adatillah lil ajsad, dan orang-orang yang menganggap mustahil Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penciptaan manusia seperti awal penciptaannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana mereka mengatakan may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur? Naam. Ini di antara ucapan orang-orang musyrikin. Mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka terkait sesuatu yang mereka bisa lihat dengan mata-mata mereka sendiri. Allah nyatakan a antum ayyuhal bashar, apakah kalian wahai manusia, terkhusus orang-orang musyrikin, asyaddu khalqan amis sama, lebih susah di dalam penciptaannya ataukah langit? Dzatul jurumil azim, yang mana langit tersebut adalah makhluk Allah yang sangat besar. Wal khalqil qawi, makhluk yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala nyatakan was samaa banainaha bi aidin, dan kami bangun as-sama, langit, bi-aidin, ay bi-kuwah, dengan kuat. Wal-irtifa' al-bahir, langit yang sangat tinggi, banaha Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang Allah bangun langit tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pula ingatkan dalam surah Ghafir. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Apakah penciptaan? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih susah, min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah di dalam menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, ya, Allah ciptakan itu semua dengan mudah, yang mana langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia, terlebih lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah mereka hancur, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya pada kalimat banaha, beliau menyatakan hadhil jumlah, jumlah ini la tata'allaqu billati qablaha, tidak ada kaitannya dengan jumlah yang sebelumnya. Walihada yambagi lil qari'i idza qara'a an yaqif ala qawlihi amis sama. Sehingga bagi setiap qari, seorang yang membaca Al-Quran, lebih baik baginya tatkala dia membaca ayat ini, antum asyaddu khalqan amis sama, an yaqif, untuk dia waqaf, berhenti pada lafaz amis sama. Kemudian melanjutkan lagi bacaannya, banaha. Nah, ini lebih tepat di dalam membaca ayat ini. Karena lafaz banaha adalah jumlah istinafiyah. Jumlah yang baru yang tidak ada kaitannya dengan jumlah yang sebelumnya. Sehingga tatkala kita membaca firman Allah ini, antum asyaddu khalqan amis sama, banaha, waqaf pada kata amis sama. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang mungkin kita pernah dengar ya, dan kita pernah mendengarnya pula, tatkala ada seorang qari yang membaca ayat ini, dia membacanya bukan dengan waqaf namun dengan saktah. Yani saktah adalah berhenti sejenak tanpa dia mengambil nafas yang baru. Antum asyaddu khalqan amis sama, banaha. Ini namanya saktah. Maka hal ini ditanyakan kepada Syekh Majdi Al-Askari hafizahullah, bahwasanya pada ayat ini tidak ada saktah. Baik riwayat yang lain selain Hafiz, bahkan Hamzah, kiraah Hamzah yang mana padanya banyak saktah, pada ayat ini tidak ada saktah padanya. Sehingga tatkala kita mendapati ada orang yang membaca dengan saktah, maka hal itu kurang tepat. Nah, yang lebih pas adalah dengan kita waqaf padanya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan ini pentingnya kita belajar namanya ilmu waqaf wal ibtida. Ya, Imam Ibn al-Jazari dalam kitab beliau Al-Muqaddimah al-Jazariyah menyebutkan salah satu bab al-waqaf wal ibtida. Ya, waqaf yang benar dan memulai bacaan yang tepat. Yang mana waqaf itu ada yang qabih, yang jelek, ya, yang bisa merusak makna, ada yang hasan, cukup, ya, bagus, kamil, dan ada juga yang kaf. Nah, walaupun pada hakikatnya hukum waqaf di dalam Al-Quran sebagaimana dalam nazam tersebut beliau katakan, walaysa fil Qur'ani mi waqfi wajib. Di dalam Al-Quran tidak ada waqaf yang wajib. Wala haramun ghairu ma lahu sabab, dan tidak ada pula waqaf yang haram tanpa ada sebab. Nah, tatkala ada sebab yang bisa menghancurkan, merusak makna ayat tersebut, maka waqaf tersebut ya dikatakan qabih, bahkan bisa dikatakan akbah, sangat jelek. Misal, contoh, waqaf padahal ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu la taqrabus sholah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Waqaf pada kata atau pada lafad ini adalah waqaf yang kurang tepat, qabih, bahkan bisa merusak makna. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu tambahan sedikit faedah terkait kaifiyah ya, di dalam membaca firman Allah ya, surat An-Naziat ayat yang ke-27. Naam. Rafa'a samkaha fasawwaha ay jurmaha wa suratuha. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat as-sama, langit, ay jurmaha wa surataha. Naam, Allah angkat, Allah bentuk, fasawaha ay bi ihkamin wa itqanin, Allah sempurnakan penciptaannya, yuhayyiru al-uqul, yang membuat akal-akal manusia bingung dan terheran-heran, wa yudhilul albab, dan membuat hati-hati itu tercengang, heran. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat as-sama, langit, dari bumi. tanpa ada tiang yang menahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ar-Ra'd, Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah zat yang mengangkat as-samawat, langit-langit yang tidak ada tiang, tarawnaha yang kalian lihat padanya. Naam, Allah sempurnakan penciptaannya. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Wa aghtasha lailaha ay adlamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya itu gelap gulita. Fa'ammat adh-dhulmatu jami'a arja'is sama. Dan kegelapan yang terjadi pada malam hari, ini menyeluruh, mencakup seluruh penjuru langit, seluruh ufuk. Naam, semuanya gelap. Fa'adlama wajhal ardi. Fa'adlama wajhul ardi. Sehingga gelaplah permukaan bumi. Wa akhraja duhaha ay adhara fihi nur al-azim. Allah tampakkan cahaya yang sangat besar. Yani cahaya yang menerangi. Hina atabi syamsi. Tatkala datang matahari. Fantasyara an-nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum. Sehingga manusia mereka berpencar. Menyebar di dunia. Untuk mencari kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-lail wa nahar. Malam hari dan siang hari. Merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-12. Waja'alna al-laila wa nahar ayatain. Allah jadikan malam hari dan siang hari merupakan ayatain. Dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahawna ayatal layli wa ja'alna ayatan nahari mubusirah. Allah hapus ayat tanda-tanda al-layl, malam hari. Kemudian Allah datangkan an-nahar, siang hari. Yang mubusirah, yang terlihat oleh mata, cahaya yang ada pada an-nahar, pada siang harinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan wal arda ba'da dzalik. Dan bumi setelah itu. Ai ba'da khalqis sama. Setelah penciptaan langit. Dahaha ai au da'a fiha manafi'aha. Allah hamparkan di atas bumi tersebut manfaat-manfaat yang ada padanya. Naam. Apa yang Allah hamparkan? Wa fassara dzalika biqaulihi. Allah tafsirkan ayat ini dengan ayat yang setelahnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan mata air yang keluar dari bumi, wa mar'aha dan tumbuhan-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan al-jibal, gunung-gunung. Ay thabataha fil ardh. Allah tancapkan gunung tersebut di atas permukaan bumi. Fadahyul ardi ba'da khalqis sama. Maka dihamparkannya bumi tersebut setelah penciptaannya langit. Kama huwa nassun hadhil ayat al-karimah. Sebagaimana yang telah nas, yang telah jelas di dalam ayat ini terkait penjelasan tersebut. Wa amma khalqu nafsil ardi. Adapun terkait penciptaan bumi itu sendiri, famutaqaddimun ala khalqis sama, maka lebih dahulu daripada penciptaan langit. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengkufuri Allah zat yang menciptakan bumi fi yaumain, dalam jangka waktu dua hari. Wa taj'aluna lahu angdada, kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan Allah adalah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Kemudian Allah jadikan di atas bumi tersebut, Allah tancapkan gunung-gunung, Allah berikan barokah di atasnya, Allah siapkan, Allah hamparkan berupa tumbuhan-tumbuhan yang mana itu semua dibutuhkan oleh makhluk, baik manusia, jin, demikian pula hewan-hewan. Thumma istawa ila sama, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Wahya dukhan, dalam keadaan langit itu masih berupa asap. Ya, maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal ardu makhluqatun min qabli as-sama. Bumi itu diciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Lakin dahuha wa ikhrajul ma wal mar'a minha kana ba'di khalqis samawat. Adapun dihamparkannya bumi, dikeluarkannya air dari bumi tersebut, dikeluarkannya tumbuhan dari bumi tersebut setelah selesai penciptaannya as-samawat, langit-langit. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung di atas bumi. Tujuannya adalah agar bumi ini tidak bergoyang sebagai pasak bumi. Allah nyatakan dalam surah An-Nahl, wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum, dan Allah tancapkan di atas muka bumi rawasi, gunung-gunung, an tamida bikum, agar kalian itu tidak bergoyang di atasnya. Naam. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, falladhi khalaqas samawati al-'idham, dan zat yang menciptakan langit yang besar ini, wa ma fiha minal anwari wal ajram, dan apa saja yang ada padanya berupa cahaya dan sesuatu yang besar. Naam. Wal ardha al-kathifah al-ghabarah, dan penciptaan zat yang menciptakan bumi yang kathifah, yang tebal, yang dalam, yang mana manusia itu tidak bisa mencapai dasar bumi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37, innaka lan takhluqal arda wal jibala tula, atau kama qala ta'ala, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai dasar bumi, menunjukkan bahwasanya bumi tersebut ya sangat dalam, kathifah, tebal. Nah, tidak akan bisa seseorang ya mencapai dasar bumi. Wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim, dan apa saja yang ada padanya berupa kebutuhan para makhluk, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa diambil oleh mereka. Nah, itu semua perkara-perkara yang sangat besar, menunjukkan bahwasanya la budda an yab'atha al-khalqa al-mukallafin. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah membangkitkan kembali makhluk-makhluk yang mukallaf, jin dan manusia, lebih mudah bagi Allah. Naam. Fayujazihim ala a'malihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan mereka. Faman ahsana falahul husna, Barang siapa yang amalannya itu baik, maka dia akan mendapatkan husna. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma man amana wa amila shalihat falahu jazaa'anil husna. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia beramal saleh, maka dia akan mendapatkan al-husna. Apa itu husna? Yani al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa fala yalumanna illa nafsah. Jika amalannya itu jelek, maka janganlah dia mencela, melainkan celalah dirinya sendiri. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita mana yang baik, mana yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka as-sabil, jalan-jalan baik, jalan kebaikan. Ya. Allah jelaskan pula mana jalan-jalan kejelekan. Namun di antara manusia ada orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang yang taat kepada Allah, dan ada pula mereka-mereka yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara minhu ilman au kama qala radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, wa mataraka taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yatiru bi janahihi fis sama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita setiap ilmu telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahkan burung yang terbang di atas langit dengan kedua sayapnya telah disebutkan ilmunya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Telah jelas mana yang baik, telah jelas mana yang benar, telah jelas mana yang salah, telah jelas mana yang jelek. Maka bagi kita adalah untuk mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, alallah ar-risalah, bagi Allah adalah ar-risalah. Wa ala nabi al-balag, bagi Nabi alaihi salatu wassalam adalah menyampaikan risalah tersebut. Wa alaina taslim, adapun bagi kita adalah menerima, mengikuti atas risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini menunjukkan pentingnya belajar ilmu agama. Penting belajar ilmu agama agar kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan mana yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Sehingga dari sini merupakan suatu hal yang bisa menyemangati seorang talabah, talabatul ilm, untuk dia semangat di dalam belajar. Naam, keutamaan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada seorang talibul ilm. Naam, keutamaan yang banyak Allah berikan kepadanya naungan pada hari yang mana tidak ada naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang syab, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Naam. Dia menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Dia menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dialah orang-orang yang hamilul Qur'an, orang-orang yang membawa Al-Qur'anul Karim. Naam. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, yambaghi li hamilil Qur'an, sudah sepantasnya bagi setiap pembawa Al-Qur'an, para talabatul ilm, untuk dia an yu'rifa bilailihi idhan nasu na'imun, untuk dia menghidupkan malam harinya tatkala manusia itu tertidur. Dia hidupkan malam harinya untuk murajaah Al-Qur'an, dars. Dia hidupkan malam harinya untuk membaca Al-Qur'an, untuk salat malam, salat witir. Wabinaharihi idan nasu yumuftirun. Dan pada siang harinya mereka berpuasa. Tatkala mereka manusia, mereka berbuka. Wabihusnihi idan nasu yafrahun. Mereka sedih tatkala manusia itu berbahagia. Mereka takut dengan azab Allah. Wabibukaihi idan nas yadhakun. Mereka itu menangis tatkala manusia tertawa. Tatkala manusia itu lalai dari agama Allah, mereka takut. Mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa bisamtihi idan nasu yakhudun. Mereka hamilul Quran itu diam tatkala manusia bercanda satu sama lainnya. Naam, wa bi khusyu'ihi idan nasu yakhtalun. Mereka itu khusyuk tatkala mereka manusia menyombongkan diri-diri mereka masing-masing. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali untuk kita semangat dalam belajar ilmu agama. Kita menghafal Al-Quran, kebaikannya akan kita dapati pada diri kita masing-masing. Demikian pula kebaikan tersebut akan diraih dan akan dirasakan oleh orang tua kita semuanya. Sebagaimana hadis yang masyhur indana, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, ulbisa walidahu tajan min nur, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'i syamsi, cahayanya itu seperti cahaya matahari, sangat terang. Nah, sehingga dengan kita semangat ayuha talabah rahimani wa rahimakumullah dalam talabatul ilm, hal ini adalah bentuk birrul walidain, berbakti kita kepada orang tua, membanggakan, memberikan kebahagiaan di dunia bahkan di akhirat. Sebaliknya, tatkala kita bermalas-malasan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang ada di pondok, ya, membuat kasus dan lain sebagainya, hal itu menjadikan orang tua kita sedih, menangis. Maka wal'iyadzubillah, itu merupakan bentuk ya durhaka seseorang kepada kedua orang tuanya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-imam as-sa'di rahimahullah menyatakan, walihada dhakara ba'da hadhal qiyam al-jaza. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan terkait qiyamus sa'ah, akan ditegakkannya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasannya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, tatkala datang hari kiamat yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia akan ingat, akan melihat apa saja yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia, akan ditampakkan itu semuanya di hadapan mereka. Wa burrizatil jahimu liman yara, akan ditampakkan pula neraka jahim bagi mereka-mereka yang akan melihatnya. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya, adapun orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya dari hawa nafsu, dari kemaksiatan kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali untuknya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini insyaallah akan kita baca tafsirnya pada pertemuan yang akan datang, sehingga ini yang mungkin dapat kita ambil beberapa fawaid, faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-33. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.